بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-69 dari kitab Al-Wudu. Pada bab yang ke-69, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang berkaitan dengan at-taharah minan najasah lil musalli, tentang wajibnya seorang yang salat menjaga diri dari an-najis. Yang sudah kita ketahui bersama di pembahasan kitab salat bahwasanya min syurut sihhatus salat, termasuk di antara syarat sahnya salat adalah izalatun najasah. Orang yang salat wajib suci badannya, pakaiannya dan tempat salatnya dari najis. Dan kalau syarat ini tidak terpenuhi maka salatnya tidak sah. Hanya saja dalam bab yang ke-69 ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan judul bab dengan bab Ida ulqiya ala bahril musalli qadarun au jifatan lam tafsud alaih salatah. Jika seseorang tatkala sedang salat diletakkan di atas punggungnya kotoran atau bangkai, maka salatnya tidak fasid, salatnya tidak batal, tetap sah, karena dia tidak menyengaja untuk meletakkan atau berhubungan dengan kotoran tersebut. Dan nanti akan kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sedang salat di depan Ka'bah, tatkala sedang sujud diletakkan oleh musyrik Quraisy kotoran di atas punggung beliau dan beliau tidak keluar dari salatnya, tetap dalam keadaan sujud sampai datang putrinya Fatimah radhiyallahu anha membuang kotoran tersebut dari punggung beliau. Dan beliau berkata, wa kana Ibnu Umar idza ra'a fi thawbihi daman wa huwa yusalli wada'a wa mada fi salati. Dan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jika beliau sedang salat kemudian beliau melihat di bajunya ada darah, dan hukum darah sudah kita lalui, darah kalau darah itu adalah haid dan nifas itu bil ijma bahwasanya najis, tidak boleh orang yang salat berhubungan dengan darah tersebut. Adapun dari yang lainnya sudah kita lihat bahwa jumhur ulama menghukumi najis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jika beliau sedang sholat dan melihat di bagian beliau ada darah wabah, maka beliau lepas pakaian yang ada darahnya tersebut. Wa madah fi sholati. Kemudian beliau melanjutkan sholatnya. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang mengimami salat bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Salat bersama para sahabatnya kemudian diwahyukan kepada beliau bahwasanya di ni'al itu sendal yang beliau pakai ketika sedang salat itu ada kotoran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sandalnya kemudian beliau melanjutkan salatnya. وقال ابن المسيب وشعبي إذا صلى في وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. Berkata Sa'id bin Musayyab, begitu pula Asy'abi, Amir bin Syurahim rahmatullahi alaihima, jika seseorang salat kemudian ternyata di pakaiannya ketika salat dia melihat ada darah atau ada janabah, itu ada mani. Sudah kita lalui dari Aisyah, Nabi SAW ketika di pakaiannya ada mani, ketika hendak salat, beliau bersihkan, Aisyah bersihkan. Dibersihkan dengan air, dan di kejadian yang lain ketika kering, dibersihkan dengan ujung jari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi ketika salat melihat di pakaiannya ada darah, atau ada janabah, ada mani, atau salat dalam keadaan tidak sadar dia menghadap ke selain kiblat. Ini biasanya ketika di perjalanan dia tidak tahu arah, mana arah kiblat. Mau bertanya tidak ada yang bisa ditanya, kemudian dia berijtihad. Berijtihad untuk mencari arah kiblat. Kemudian dia salat. Ketika selesai salat, ternyata ketika diberitahu bosnya salat tidak menghadap kiblat. Autayamama, atau tatkala hendak salat dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, sudah berusaha mencarinya, tidak dapat. Kemudian dia salat dengan tayamum. Fa shalla. Tsumma adkalma. Ketika selesai salat beliau mendapatkan air. Fi waqtihi, dan waktu salat masih ada. Kata Sa'id Musayyab dan Sya'bi, la yu'id. Dia tidak mengulang salatnya. Adapun yang berkaitan dengan terdapat di pakaian darah atau air mani, kemudian dilepas atau dibersihkan dan melanjutkan salatnya seperti materi Asal bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, tidak mengulang salatnya. Itu pula salat menghadap selain kiblat. Dan sebagian ulama merajihkan dan dari Syekh Mukbir ta'ala, kalau dia salat ke selain kiblat dengan tidak sengaja, sudah berijtihad berusaha tapi kepada selain kiblat, atau dia bertayamum dengan melakukan air, tidak melakukan air, selesai salat dia mendapatkan air atau mengetahui arah kiblat dan waktu masih tersisa, maka katanya hendaknya dia mengulang salatnya karena waktunya masih ada. Kecuali kalau waktunya sudah keluar, maka tidak mengulang salatnya. Dan dalam hal ini boleh menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kisah yang terjadi pada Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke negeri Madinah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdan Indaman Akhi Mustafa Nasma Abdan Abdan, siapa namanya? Syekh Al-Imam Al-Bukhari Al-Ma'ruf. Siapa yang bantu? Raihan Cilimus عند عبد الله ابن عثمان ابن جبله قال اخبرني ابي عثمان بن جبله عن شعبه ابن الحجاج ابو بسطام عن ابي اسحاق وابو اسحاق السبيعي احسان ما اسمه سيدنا ابو اسحاق السبيعي Al-Sir Labi Besar, Zaki Hasan Da'amad Ibn Abdillah An-Amad Ibn Maimun An Abdillah Abdullah Ibn Mas'ud Qala Bayna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ha Qala wa haddathin Ahmad Ibn Uthman Qala haddathin Shulayh Ibn Maslamah Qala haddathin Ibrahim Yusuf An-Abi An-Abi Ishaq Qala haddathin Amr Maimun An-Abdullah Ibn Mas'ud haddathah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'inda al-bait wa Abu Jahl wa ashabun lahu julusun id qala ba'dhum li ba'd ayyukum yaji'u bi salaj yazuri bani fulan fayadahu 'ala dhahri Muhammad idza sajad fanbasa ashqa al-qawm faja'a bih فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم مضاه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا ولو كانت لمنعه قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إلا عليهم قال وكانوا يرون أن دعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعتبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعا في القليل قليل بدل perhatikan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dia mengkhabarkan tentang kejadian yang terjadi di Makkah sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke negeri Madinah. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau salat indal bait di depan Ka'bah di Masjidil Haram dan Abu Jahal bersama teman-temannya dari kalangan tokoh-tokoh musyrik Quraisy sedang duduk di tempat tersebut. Maka tatkala mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, mereka berkata sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, siapa di antara kalian yang bisa mengambil salah jazur bani fulan, kotoran onta. Itu bekas kotoran bekas melahirkan onta yang ada di Bani Fulan. Dan nanti kalau Muhammad sujud, letakkan dan meletakkan kotoran tersebut di atas pundaknya. Fanbasa ashqal qawm fajabihim. Maka seseorang di antara mereka, orang yang paling celaka, bangkit. Kemudian datang ke Bani Fulan tersebut dan mengambil kotoran bekas melahirkan unta. Salah jazur. Kemudian ketika datang dia melihat Nabi SAW. Dan ketika melihat Nabi sujud, dia letakkan kotoran tersebut di atas pundak Nabi SAW. Baina katifai. Di antara kedua pundak Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika beliau mengetahui ada yang merengkotorkan di pundaknya dan dapat beliau sujud, sajidun layar fawrasah. Maka beliau tetap dalam keadaan sujud, tidak mengangkat kepalanya. Sampai datang putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Itu ada yang beritahukan kepada putri Nabi SAW, Fatimah, bahwasanya orang-orang Quraisy meletakkan kotoran di atas pundak ayahnya tatkala ayahnya sedang sujud. Maka Fatimah datang, kemudian beliau buang kotoran tersebut dari pundak ayahnya. Kemudian ketika Nabi sudah tahu kotoran yang sudah dibuang dari pundak beliau, beliau mengangkat kepalanya, bangkit dan berdoa, Allahumma alika bi Quraisy salah sama ta. Ya Allah, binasakan oleh engkau Quraisy. Berdoa dengan kebinasaan untuk Quraisy. Dan Nabi berdoa 3 kali. Kemudian orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Nabi Sallam, tokoh-tokoh Quraisy tadi ketika mendengar Nabi Sallam berdoa dengan kebinasaan Quraisy, syaqqa alaihim, idda alaihim, mereka terkejut. Sampai sebutkan di sini kita lalui yang tadinya sedang tertawa terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal melihat Nabi diletakkan di pundaknya kotoran. Mendadak mereka berhenti, terdiam. Ketika mendengar Nabi SAW berdoa dengan Allahumma alika bi Quraisy, ya Allah binasakanlah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi setelah itu apa mereka kanu yarawna anna dawa fi dhalikal badal mustajabah. Mereka terkejut dan terdiam ketika mendengar doa Nabi SAW karena mereka meyakini bahwasanya berdoa di tempat tersebut itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu tokoh-tokoh kafir Quraisy yang melakukan kejahatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu. Beliau berkata, "Allahumma 'alaika bi Abi Jahl, ya Allah binasakan Abu Jahl. Wa 'alaika bi Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth." Didoakan Allah sebut dengan kebinasaan. Wadasabiyah falam nahfadhu. Dan Nabi menyebutkan orang ketujuh, tapi kata Ibn Mas'ud saya lupa siapa orang ketujuh tersebut. Atau perawi hadis mengatakan lupa dengan orang ketujuh tersebut. Dan sebagai Al-Hafidh rahmatullah, orang ketujuhnya adalah Umar bin Walid. Semuanya didoakan dengan kebinasaan oleh Nabi SAW di depan Ka'bah. Qala Ibn Mas'ud mengatakan, "Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu demi Allah. Laqad ra'aitu alladziina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a fil qalib. Qalib Badr." Semua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan yang disebutkan oleh orang tersebut, semuanya aku lihat sab'a fil qalib. Mereka semuanya terbunuh di perang Badar dan dibuang ke sumur Badar yang ada di Badar. Ini hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu taala an, dan syahidnya Nabi sedang salat kemudian diletakkan kotoran. Kotoran di atas pundak beliau. Nah, ketika Fatimah datang buangnya, Nabi melanjutkan sholatnya. Dan selesai sholat, Nabi berdoa dengan kebinasaan untuk tokoh-tokoh kafir Quraisy tersebut. Menunjukkan bahwasannya ketika seorang sedang sholat, kemudian dia mendapatkan kotoran atau najis, kemudian dia buang, dia melanjutkan sholatnya. Sholatnya tidak batal. Berbeda kalau dari awal tahu bahwasanya di tubuhnya atau pakaiannya atau tempat sholatnya ada najis, maka sholatnya tidak sah. Karena izalatun najasah, suci dari najis, itu termasuk syarat sahnya sholat. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Malisa fi Shahihain. Kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm. Pada materi yang terakhir, kita telah mengambil bab yang ke-112 dari Kitabul Ilm. As'adun nas bi thawabi shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam humul muhaddithun. Orang yang paling berbahagia, paling banyak mendapatkan kebaikan berupa pahala bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahlul Hadis. Kenapa? Karena Ahlul Hadis mereka adalah orang-orang yang setiap harinya bergelut dengan hadis, membaca dan menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengoreksi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali melalui nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keutamaan yang sangat besar, karena di hadis Anas bin Malik yang telah kita lalui, orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan salawat 10 kali darinya. Allah bersalawat itu memuji hamba tersebut di sisi para malaikatnya. Dan juga dihapus dari orang yang bersolat kepada Nabi satu kali, 10 khathiyat, 10 kesalahan atau dosa dia lakukan. Semakin banyak bersolawat, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semakin banyak dosa yang dihapus darinya. Dan sekali lagi, solawat yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukanlah salawat yang dibuat-buat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti salat nariyah dan yang semisalnya. Kemudian berikutnya bab fadli adail hadis bil lafdil ladzi sami'ah, Bab keutamaan orang yang menyampaikan hadis seperti lafaz yang ia dengar. Keutamaan orang yang mendengar hadis, kemudian dia hafal dan dia sampaikan persis seperti yang dia dengar dari gurunya. Dan dalam begini boleh menyebutkan Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala an, qal Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Qais Abu Dawud As-Sijistani, siapa namanya? Siapa yang bantu? Sulaiman. Yang jawab Abdul Malik. Asanta Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad. Musaddad ibn man? Raihan. Musaddad ibn Musabhad. Syekh Al-Imam Bukhari. Di sini Syekh Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. قال أخبرنا يحيى مسدد بن يحيى يحيى بن سعيد القطان عن شعبة شعبة ابن من يبني حوزان شعبة ابن من أحسنت شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال حدثني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب أن عبد الرحمن أبانا نبي عن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظ حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه قال الشيخ هذا حديث صحيح ورجاله ثقات الحديث أخرج الترمذي وقال حديث زيد بن ثابت حديث حسن. Dan Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala an, perhatikan semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cahaya untuk seseorang yang mendengar dari kami hadis. Fahafidha hatta yuballigha." Kemudian dia menghafal hadis tersebut dan menyampaikannya. Rubbaha min fiqhin ila man huwa afqahu min. Karena terkadang seorang yang membawa ilmu fiqih, dia menyampaikan fiqih tersebut kepada yang lebih faqih, yang bisa mengambil lebih banyak faedah dari tersebut. Terkadang seorang menyampaikan hadis kepada orang yang lebih faqih tentang hadis tersebut, sehingga dia bisa mengambil banyak fawaid dan istinbat dari hadis tersebut. Warubaha min fiqhin laysa bifaqih. Dan terkadang pembawa fiqh, pembawa hadis, pembawa hafalan baik Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, laysa bifaqih, dia bukan orang yang faqih, tidak bisa mengambil istinbat dan fawaid dari apa yang ia hafal tersebut. Hadis ini hadis yang sahih. Dan dari sini keutamaan seseorang yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan an-nadharah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cahaya untuk orang yang menghafal dari kami hadis kemudian menyampaikannya seperti yang dia hafal. Dan ini dorongan bagi kita para thalabatul ilm, kita jangan sekali-kali berat atau bermalas-malasan untuk menghafal ilmu yang kita dapatkan, terlebih lagi Al-Quranul Karim dan ahadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena keduanya merupakan aslul ulum, asli dari ilmu agama yang kita pelajari. Al-Quranul Karim dan ahadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu merupakan silah bagi seorang talibul ilm dan silah bagi seorang salafi dalam kehidupannya. Ayat-ayat Al-Quran dan ahadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu aslul ulum, asli ilmu yang kita pelajari. Kita hafal dengan baik, kemudian kita pelajari maknanya dan kita sampaikan kepada umat ini tentang ilmu tersebut. Kemudian juga di sini menunjukkan fadlullah taala yu'ti may yasha, karunia Allah berupa al-fahm, itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Seorang telah diberi keistiqomah di atas Al-Quran wa Sunnah, keistiqomah di atas Al-Haq, diberi karunia yang terbesar sekali dengan fahmu kita billahi azza wa jalla wa sunnati Rasulullah SAW. Orang yang diberi keistiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah, kemudian diberi karunia berupa al-faham yang baik, pemahaman yang baik, itu merupakan karunia yang sangat besar, yang wajib disyukuri. Wajib disyukuri dengan digunakan karunia tersebut sebaik-baiknya, dimanfaatkan tersebut dengan berijtihad fi thalabil ilm, sehingga dia mendapatkan faedah yang besar dan bisa memberikan faedah kepada umat ini. Dan juga di sini menunjukkan terkadang seorang thalib itu a'lam dan afqah dari gurunya. Ini perkara yang ma'ruf dan masyhur. Terkadang seorang thalib itu lebih afqah dan a'lam dari gurunya. Dan ini tidak mengurangi kemuliaan gurunya. Seorang guru itu seperti orang tua. Sebagaimana orang tua kalau melihat putranya lebih baik dari dirinya dalam segala perkara, terlebih dalam perkara agama, dia merasa bahagia. Tidak ada sedikit pun rasa hasad atau rasa dengki, rasa mengganjal dengan keadaan tersebut. Bahkan dia berbahagia dengan keadaan tadi. Begitu pula seorang guru ketika melihat muridnya mubarriz lebih dari dirinya dalam keilmuannya, itu merupakan kebahagiaan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Dan kebaikannya pun pahalanya akan tetap mengalir kepada gurunya, sekalipun gurunya atau muridnya lebih afqah dan a'lam, dan gurunya tidak seperti itu. Sekali lagi, terkadang seorang murid itu afqah dari gurunya. Warubaha milifiqhin ila man huwa afqahumin. Terkadang seorang pembawa fikih menyampaikan kepada yang lebih faqih darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.